Matius bab 24. Ebek to isa mios dari pateleman soce, ren morite nyantir lacu atu ting kangun bangunan pateleman soce jeria. Isa lacu adebu. Apa bakna nengale jeria kebe? Bakna ebala ene ya. Ba tenungun bangunan jeria bekal tada setengah bleka. Sikik paguna asoson ekenengna. Kebe bekal ngalotora. Salana jeria isa mios kagumuk jaitun. Ben perapak naling kie je dia. Ren murid tenyan teracaca ben salerana secara pribadi. Ngireng, abtinah parengi oning. Bila pon ke penikah sebekal ketetiana? Cak nah, atora. Datan depon apa sebekal notu akia? Cak panjenengan ampon rabu sarang cak ampon napak bektone kiamat? Debuna Isa. Petengate ya, cak sampai bakna ekening tipu. Sabab, banyak orang sebekal de tengah, kalaban ngangkui tang nyama sarta ngocak. Sengkok riah rato penyelamat. Reng orang jeria, bekal nipua orang banyak. Bekna bekal ngedinga garudukna peperangan. Ben berkabar perkara peperangan. Tapi bekna tak usah takok, jeria kebi kudu kalakon. Tapi jeria, tak ekening arte, jelah depak bektene kiamat. Bangsa sesetong, bekal aperanga ben bangsa laina. Ben negara sesetong, bekal nyerangah negara laina. Eman diman bekal beda bebeja kelaparan ben lentu. Jeria kebi perak permulaan. Akan ta sekek tabuk seka rasa bik bebini serembi. Saklana jeria, bekna bekal pada epeke, ben epas raki ka angkui eseksah otabe epate. Orang setunya bekal beje ka bekna. Polana bekna titang moret. Ebek terjeria bekal benyaah orang semurtad. Pada saleng kianat, ben pada saleng abaci. Bekal benyaah nabi palsu, ben nipu orang benyak. Kejahatan, bekal alat lade, san kasanaki sampai benyak orang setaan di ate tresna pole. Tapi pak sapa, sekokoh emana, sampai ke akhirah bekal selamat. Ben kabar bagus perkara Allah semarinta, bekal ebertaaki sampai baletra satunya. Sopaja orang pada ngeding kebi. Salah nejeria, buruh kiamat. Bekna, bekal pada nengale. Kejahatan sema ancor, akan tase kocaki Nabi Daniel, manceng ekenengan sesoce. Catatan, kaanggu semaca, tetene apa artena. Ebek tejeria, orang sebeda Yudea, kutu buruh ke pegunungan. Orang sebeda ya takna bengkona, jak marlo aki toron, kaangkui ngala di andikna dari dalam bengkona. Orang sebeda etegel, jak abeli parlo ngala jubana. Na koyongku, reare jeria, mongku kebebini setepak nangandung, ben kaum epu, seki andi anak baji. Nyoon ka Allah, sopaja bekna tak sampai aku tuburu, emosem nimbere, otabe yare sabet. Ebek to jeria, bekal beda kesesaan setalebet rajana. Sekita tau beda, saja ke permolak netunya sampai setia. Bentak kira beda pole, semarin jeria. Jek saking Allah tak mepandek bekto jeria. Tak kira beda, orang saya selamat. Tapi pola na omade, Allah mepandek bekto jeria. Bekto jeria, mon beda orang saya ngocak kabekna. Abes, rata penyelamat ruah beda edina. Otabe, salerena beda edisa. Jak percaya ka orang jeria. Sabab bekal de tengah penyelamat-penyelamat sepalsu, ben bi nabi sepalsu. Reng orang jeria bekal mebeda kon lalakon seluar biasa. Serta keajiban-keajiban, kaangkui nepo orang. Jak ekening ruah, omat pelena Allah kia. Detik kae ngae, bi sengkok beknalai belai kaadek. Perkara jeria sabeluna bektona. Mon beda orang sengocak ka bekna. Abes, salerana beda era arah. Bekna ce entar kejadia. Otabe naman beda sengocak. Abes, salerana ngetek edina. Bekna ce percaya. Sabab potrana manosa. Bekal de tengah akan ta sonara kelap. Sengaredep elangi. Mulai dari temor sampai kabare. Edima beda bebetang, ejedia tanto beda manok sengakanan bebetang. Tak abit saklana kesesaane bekto jeria. Areh bekal petengah. Ben bulan tak nyonar poleh. Tang bintang bekal geger dari langit. Ben kabe sengoba saya bang-abang bekal sal buta. Saklana jeria. Tandana potrana manusia. Bekal etengalianah elangi. Bekto jeria. Sabang sedunya. Bekal nangis sekebi. Reng-oreng jeria. Bekal nengalianah potrana manusia. Rabu ia atasa ondem, kala ben ko besah ben kamol jeen setalebet rajana. Tarompet seraja bekal pamonya. Ben potrane manusa, bekal ma konekat malekate. Ma kompol omate dari patune bume sepampak. Dari koncok nalange sesetong, ka koncok setongah. Kalak ra, pengajaran dari bungkana ara. Moncak rancak nala biru ben lembuk, serta mulai nyemeh. Bekna tau, jaklah parak musim panas. Beria kiyah mon bekna, nengale ketetian-ketetian jeria. Bekna tau, jak bektona lah cek parak na. Bekna ebalekna ya, jeria kebi bekal ketetian na. Sebelum nereng oreng seodik setiariah mate kebi. Langit ben bumi, bekal mosna ah. Tapi tang ocak bekal tetepah selanjengah. Tadak saya tawah, bila are ben ejemah. Meskekat malaikat eswarga tak tahu kia. Beria kia potran Allah. Perak rama malolo sehingga geli. Mon potran mano salah datang. Kabada ena bekal pada benjaman nak no lambe. Sebelumnya banjir raja ruah. Reng oreng kan ngakan ben ngenom. Alake ben abini kan tajeria. Rostrosan sampai napak kebekto nak no. Masuk ke dalam kapala. Ebekto banjir datang. Reng-oreng jeria buru apa ngerasa? Beda ketetian apa? Beria kia kebeda enah mon potran manusia rabu. Ebek te jeria, beda lelake kedua, tepak na alakoy tegele. Sesetong, bekale gibe. Setongah, bekale dina. Beda bebini, dedua, tepak na gilis gandum. Sesetong, bekale gibe. Setongah, bekale dina. Jadi tengate ya, sabab bakna tak tahu. Bila pangeran bakna serah abu. Kaya nga iya, jak sake nga orang siandik bengko, tau pokol berempai bejo malam maleng seda tengah. Tanto orang jeria tak tedung. Me oleh maleng jeria tak masuk ka bengkona. Jadi, bakna kotu ayah sedia. Sabab potrana manusia, bekal rabu. Ebekto sebi bakna, tak eka sangka. Debuna isa pole. Mon beria, abdi sekemas saya esto ben bijaksana, ya Arya sebi lorana, epadeti kepala nanti abdi laina, saya soro abri ngakan, kati abdi laina, jeria tepak bektona. Saapa seneng abdi jeria, mon lorana mole, nemo abekna tepak na jalanaki lelakona. Papar caja ya, bi lorana jeria, di andikna bekale percaja agia kapi, ke abdi jeria. Tapi mon abdi jeria jahat, tanto ngocak e dalam atena. Tang lora ki abit semolia. Ben abekna pas mulai mokole di abdi laina. Serta kan ngakan, ben nom enoman bi reng oreng setujan mabuk. Sa'la nejeria, lorana bekal de tengah, iareh ben bekto seta eka sangka. Abdi jeria tanto pas iacer e pamareh. Bi lorana ben e buang, kangak tengakna reng oreng munafik. Neng ejedia, reng oreng jeria bekal pada nangis, benangkung kasangsaraan.